ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu ad-daral akhirah, kehidupan di akhirat, al-jannah. Wala tansa nasibaka minat dunya, dan jangan kalian lupakan nasibmu, bagianmu dari dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada empat hal yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama ialah wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan duniawi, harta benda, kekayaan, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai penunjang supaya kita bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi, yang penuh dengan kebahagiaan, al-jannah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, kata beliau rahimahullahu taala, ay utlub fima a'taakallahu minad dunya ad-daral akhirah wa hiya al-jannah, fa inna min haqqil mu'min an yusrifa ad-dunya fima yanfa'uhu fil akhirah la fit tajabbur wal baghi. Makna wattaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah yakni utlub, carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu dari urusan dunia ini, ad-daral akhirah, negeri akhirat, al-jannah. Urusan-urusan dunia yang kita dapatkan, uang, rumah, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, jadikan itu semuanya sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kita, mengantarkan kita kepada al-jannah. Maka kewajiban bagi seorang mukmin terhadap apa yang telah dia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu ialah memanfaatkannya pada sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat nanti, yang bisa dia dapatkan manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Dia mencari dunia bukan dalam rangka menyombongkan diri, tajabbur. Dia mencari dunia bukan untuk menjadi seorang yang angkuh. Dia mencari dunia bukan untuk menjadi seorang yang bangga diri, menyombongkan kekayaan, menampakkan aset-aset dia. Bukan. Tapi dia mencari dunia tidak lain dan tidak bukan tujuannya ialah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi, yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan, al-jannah. Dia bekerja dari pagi sampai sore bukan hanya untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya, bukan hanya untuk mencari nafkah, mencukupi kehidupan mereka, tapi betul-betul dia meniatkan supaya dia bisa mendapatkan al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyebutkan ista'mil ma wahabakallahu min hadzal malil jazil wan ni'mati ta'ilah fi ta'ati rabbika wat taqarrubi ilaih bi anwa'il qurbat allati yahsulu laka biha ath-thawabu fid daril akhirah. Makna wabtaghi fi ma ataqallah ad-daral akhirah, kata beliau al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ista'mil, manfaatkanlah, pergunakanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, fi ta'ati rabbik, manfaatkan itu semuanya untuk menjalankan ketaatan kepada Rabbmu. Wattaqarrub ilaih, manfaatkan juga apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk taqarrubat, amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala juga menafsirkan, ay qad hasala indaka min wasailil akhirah ma laysa inda ghairika minal amwal, fabtaghi biha ma indallah wa tasaddaq wa la taqtasir ala mujarradi nailis syahawat wa tahsilil ladzat. Kata Imam Sa'di rahimahullah, qad hasala indaka min wasailil akhirah, engkau telah mendapatkan sesuatu yang bisa mengantarkan dirimu kepada kehidupan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan, al-jannah. Ma laisa inda ghairik, yang belum tentu itu ada pada orang lain berupa harta. Yakni beliau mengingatkan kepada kita, telah ada pada dirimu suatu kenikmatan yang belum tentu kenikmatan itu ada pada orang lain berupa harta, kekayaan. Kalau kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita dari sisi ekonomi, mungkin masih banyak sekian orang berada di bawah garis kemiskinan. Dan kita termasuk golongan yang walillahilham mendapatkan kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan lebih. Qad hasala indak, telah ada pada dirimu. Kamu telah mendapatkan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada akhirat, yakni dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, engkau bisa menjalankan amal ibadah, engkau bisa bersedekah, engkau bisa menjalankan sekian banyak amal ibadah yang belum tentu amal ibadah itu mampu dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fabtaghi biha ma indallah. Maka carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu itu sesuatu yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala berupa pahala. Sedekahkanlah sebagian harta yang kita miliki. Jangan hanya sebatas mencari dunia itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan syahwat. Dapat harta sekian, dapat penghasilan sekian, dapat gaji sekian, banyak. Tapi dia mendapatkan itu semuanya dalam rangka memuaskan nafsunya, yang mungkin saja itu mubah, perkara yang boleh. Perkara yang boleh. Dia dapat uang dari ini, dapat penghasilan dari ini, dapat keuntungan dari bisnis ini, dan seterusnya. Tapi dia manfaatkan untuk melampiaskan syahwatnya, sesuatu yang dia senangi. Walaupun perkara itu adalah perkara yang halal. Dia gunakan untuk makan, dia gunakan untuk makan yang berlebih-lebihan, atau dia gunakan untuk hal yang lainnya dari sifat atau perkara-perkara yang mubah. Jangan sebatas itu saja. Wa tahsilil ladzat, jangan hanya sebatas untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ibadallah, ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan berkaitan dengan urusan duniawi. Allah memberikan kepada kita harta benda. Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan rumah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ada juga yang di bawahnya. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memiliki alat-alat transportasi berupa sepeda, motor, atau yang di atasnya. Semua itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan. Untuk dilihat apakah kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau justru kita menjadi bagian dari mereka yang kufur terhadap kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita sesuatu yang dengannya kita bisa semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya demikian. Harta benda yang kita miliki, kehidupan yang sudah tercukupi, terpenuhi, semestinya dia bisa semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hariannya sudah terpenuhi, apalagi dia tidak perlu untuk menguras tenaga dan pikirannya serta waktunya dalam mencari ma'isyah, karena bisnis sudah berjalan dengan bagus, mestinya dia akan semakin bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian menjadikan kekayaan tersebut sebagai sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, kaum mukminin dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya yang mukminin, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-harta kalian, jangan sampai kekayaan kalian, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dan jangan sampai pula anak-anak kalian menjadi sebab kalian lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian usaha-usaha yang telah kita tekuni menjadikan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bisnis yang sedang kita tekuni menjadikan kita semakin jauh dari majelis ilmu, menjadikan kita semakin jauh dari masjid, menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asik dengan kesibukan duniawi. Yang tadinya terlihat di dalam masjid menunaikan sholat 5 waktu berjamaah. Setelah bisnisnya berkembang pesat maju, masya Allah, sedikit demi sedikit, pelan-pelan tidak terlihat. Dan jangan pula anak-anak kita menjadikan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang melakukan perkara yang seperti ini, yang sampai terjadinya kelalaian dia dari zikir kepada Allah dengan sebab hartanya, dengan sebab anaknya, fa ulaik, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Walaupun hartanya banyak, walaupun aset kekayaannya besar banyak, walaupun anak-anaknya banyak, tapi kalau dia lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari Allah, ibadahnya semakin lemah, keimanannya semakin turun, ulaik humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata sahabah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, innama a'taakumullahu ad-dunya litatlubu biha al-akhirah, walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha, innad dunya tafna wal akhirah tabqa. Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an mengatakan, innama a'taakumullahu ad-dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian dunia, litatlubu bihal akhirah, Allah hanya memberikan dunia itu supaya kalian bisa memanfaatkan dunia itu untuk mendapatkan kehidupan akhirat, yaitu al-jannah. Allah berikan kepada kita kekayaan, Allah berikan kepada kita kecukupan, Allah berikan kepada kita harta yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Dan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi, semuanya itu Allah berikan kepada hamba-hambanya supaya hamba-hamba tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan lagi. Sudah diberikan kesempatan, sudah difasilitasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan tujuan diciptakannya dia di muka bumi, yaitu untuk beribadah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Untuk apa? Liya'budu, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara beribadah juga telah diajarkan dengan diutusnya Rasul-Rasul, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, menyampaikan kepada kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara menunaikan sholat, bagaimana cara menunaikan ibadah haji, dan seterusnya dari sekian amal ibadah. Sudah ada fasilitasnya. Ditambah lagi dengan diberikannya kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Kenikmatan duniawi. Diberikan kesehatan badan, diberikan penglihatan yang masya Allah, belum lagi dengan harta-harta duniawi. Fasilitasnya semuanya sudah ada. Fasilitasnya semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Liya'budu, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minat dunya. Setelah diingatkan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita berupa dunia itu kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan, al-jannah. Sekarang yang berikutnya, wala tansa nasibaka minat dunya. Wala tansa, dan jangan kalian lupakan bagianmu dari urusan dunia. Ada bagian kita dari urusan dunia ini, maka jangan dilupakan. Apa maknanya? Disebutkan di dalam tafsir, qala ay mimma abahallahu fiha minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakin wal manakih fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa ati kulladhi haqqin haqqah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari urusan dunia, ay mimma abahallahu fiha, yaitu perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pernikahan. Itu semuanya adalah urusan-urusan dunia. Kita makan, kita minum. La tansa nasibak, jangan engkau lupakan bagianmu dari urusan dunia. Kalau lapar, makan. Haus, minum. Butuh tempat tinggal, cari tempat tinggal. Butuh pakaian, cari pakaian. Beli pakaian. Butuh nikah, nikah. Ustaz, itu urusan dunia. Yang itu nanti semuanya bisa melalaikan kita dari urusan-urusan akhirat. Berarti kita tinggalkan saja. Tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu bagian kita yang Allah perbolehkan. Perkara yang mubah, bahkan sebagiannya perkara yang disyariatkan, seperti menikah. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan, karena sungguhnya untuk Rabbmu, atasmu ada hak yang harus ditunaikan. Bagi jiwamu ada hak yang harus ditunaikan. Keluargamu juga punya hak yang harus ditunaikan. Maka tunaikanlah, berikanlah setiap haknya sesuai dengan haknya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala juga menafsirkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia, ay la na'muruka an tatasaddaqa bijami'i malik wa tabqa dha'ian, yakni kami tidak memerintahkan kalian untuk mensedekahkan, menginfakkan semua harta milikmu yang kemudian kamu akan hidup tanpa ada kecukupan. Bukan ini. Artinya, apabila kamu ada seorang yang memiliki kekayaan, la tansa nasibaka minad dunya, yakni kita tidak menyuruh kami, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kalian, tidak memerintahkan kalian untuk mengeluarkan semua harta kekayaanmu sebagai sedekah, sebagai infak, sebagai zakat. Tidak. Kalau itu semuanya dikeluarkan, kalau itu semuanya disedekahkan, nanti kamu akan hidup dha'ian. Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Bal anfiq li akhiratik wastamti' bidunyaka istimta'an. Yang harus kita lakukan ialah infakkan sebagian harta yang kita miliki untuk kehidupan akhirat kita. Sisanya kita gunakan untuk bersenang-senang di dunia ini. Tentunya pada perkara yang dimubahkan. Perkara yang diperbolehkan. Bersenang-senanglah dengan dunia ini. Apa yang telah engkau dapatkan dari urusan dunia ini. Sesuatu yang tidak mencacati agama kita dan tidak membahayakan kehidupan akhirat kita. Artinya bersenang-senangnya pun tetap ada aturannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua penggalan lafaz ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, yang terpenting yang harus kita utamakan ialah urusan akhirat, urusan al-akhirah, kewajiban bagi seorang mukmin maupun mukminah. An yahtamma bi amril akhirah, hendaknya dia mengedepankan urusan yang berkaitan dengan akhirat, dan hendaknya dia juga menjadikan itu sebagai tujuan utama. Tujuan utama al-i'dad lil akhirah, menjadikan itu sebagai bentuk persiapan kita di kehidupan akhirat. Wal hirs ala taqdimi ma yurdillah, dan kewajiban bagi kita semuanya ialah untuk mendahulukan sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanbaghi bal wala yajuz an yuqbila al-insanu 'ala ad-dunya wa yashtaghil biha 'anil akhirah. Wala yanbaghi, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi wala yajuz, tidak boleh bagi setiap muslim untuk mengedepankan urusan dunia yang kemudian dia menyibukkan dunianya, menyibukkan diri dengan dunia dan melupakan akhiratnya. Balil wajibu ala kulli muslimin wa ala kulli muslimatin an yahtamma bi amril akhirah. Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah ialah untuk memperhatikan urusan akhiratnya. Dari apa yang telah kita dapatkan dari urusan-urusan dunia, hendaknya akhirat itu yang kita jadikan sebagai tujuan utamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وهي راغمة. Kata Rasul عليه الصلاة والسلام, man kanati dunya hammah, siapa saja yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, menggapai dunia itu sebagai niatnya, farraqallahu alaihi amrah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Farraqallahu alaihi amrah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Ini siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Urusannya akan berantakan. Akan banyak permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjadikan kefakiran terus ada di hadapannya. Ini kalau dunia dijadikan sebagai tujuan utamanya. Dia kerja, niatnya memang baik untuk mencukupi kehidupannya. Tapi ternyata dia lupa. Dia menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Bukan untuk kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kefakiran dan kemiskinan seringkali ada di hadapannya. Sehingga tidak jarang dan tidak sedikit orang-orang yang memiliki keyakinan, kalau saya tidak masuk kerja nanti saya dapat apa? Kalau saya tidak berangkat, kalau saya ini, kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, kalau saya ini, itu besok masa depannya bagaimana untuk anak-anak saya, kehidupannya bagaimana, dan seterusnya. Ja'ala faqrahu baina 'ainai. Yang ada di hadapan dia adalah kefakiran. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kepada kalian, menggambarkan kepada kalian, memberikan rasa takut kepada kalian, al-faqr, kefakiran, kemiskinan. Sehingga dia terus menerus bekerja pagi, siang, sore, bahkan ada yang sampai malam harinya. Karena takut kalau tidak kerja jadi miskin, kalau sudah jadi miskin dia tidak bisa apa-apa, dan seterusnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia ini kecuali apa yang telah Allah tentukan. Sudah menghabiskan waktu dari pagi, siang, sore, malam, tenaganya sudah habis. Belum lagi kalau dia punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, waktu bersama keluarga tidak ada, cuma dapatnya segitu. Itu yang telah Allah tentukan. Telah Allah catat dia mendapatkan sekian. Bukan kemudian dengan dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya, menghabiskan waktu sekian banyak, akan menambah dan mendapatkan sesuatu yang lebih. Tidak. Apa yang dia dapatkan, itu sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Dia dapat sekian. Dia dapat sekian. Ini kalau tujuan utamanya adalah dunia. Dan banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang melakukan hal yang seperti ini. Dia kerja, kerja, kerja, kerja. Habiskan waktunya untuk kerja. Habiskan waktunya untuk mencari duit, mencari harta. Sampai mengorbankan hal-hal lainnya. Padahal tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari pada apa yang telah Allah berikan kepada kamu, ad-daral akhirah, al-jannah. Sekarang dia mencari dunia untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dia sedang mencari, berusaha, karena dia tidak ingin melupakan bagiannya dari dunia. Tapi kebablasan, berlebihan, sampai kemudian anak istrinya itu terlupakan olehnya. Istri dan anak-anak itu bukan hanya butuh uang. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kalau kita sebagai para suami, istri-istri kita, anak-anak kita, bukan hanya membutuhkan materi berupa harta duniawi. Tidak. Mereka juga butuh perhatian dari ayahnya, kalau itu anak-anak. Mereka juga butuh perhatian dari suaminya, kalau mereka adalah para istri. Mereka butuh waktu bersama kita. Kalau kita habiskan waktu untuk mencari dunia, mencari penghasilan, walaupun dia meniatkan itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi ternyata dengan sibuknya dia mencari dunia, sibuknya dia mencari ma'isyah yang berlebihan sampai melampaui batas, mengakibatkan hal yang fatal. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Berantakan urusan rumah tangganya, pendidikan anak-anaknya, istrinya juga demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, sebagai niatannya, dia mencari dunia, tapi tujuan utama dia adalah akhirat. Dia bekerja, tapi tujuan dia ialah untuk menggapai akhirat. Dia bekerja karena dia adalah seorang suami yang punya kewajiban untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetap yang dia prioritaskan, tetap yang dia utamakan adalah akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatukan urusan-urusan dia. Yang mungkin saja berantakan urusannya, banyak permasalahan, banyak ini dan seterusnya. Perkara-perkaranya bercerai-berai, banyak. Tapi karena dia niatnya untuk mendapatkan akhirat, Allah satukan, Allah permudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rasa cukup pada hatinya, di dalam hati dia. Mendapatkan sekian, karena tujuan dia, niat utama dia adalah akhirat, semua yang dia dapatkan itu menjadi sesuatu yang cukup baginya dan keluarganya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk hina di hadapannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ishtighalu bil akhirah daril qarar sababus sa'adati wal fawzi bina'imillahi azza wa jal wa la yanqusu minar rizqi syai'an. Menyibukkan diri dengan urusan untuk kehidupan akhirat kita nanti merupakan salah satu sebab seorang akan mendapatkan kebahagiaan, merupakan salah satu sebab seorang akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqusu minar rizqi syai'an, dan kesibukan kita dalam menjalankan amalan-amalan yang bisa mengantarkan pada kehidupan akhirat itu tidak mengurangi sedikit pun dari rizki yang telah Allah tetapkan. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencari rizki tersebut. Bukan ini yang dimaksud. Tetap kita bekerja untuk mencari nafkah. Tetap kita menyibukkan diri atau mencari aktivitas duniawi. Tapi jangan sampai itu semuanya melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita menjalankan profesi pekerjaan kita, tetap jadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Sibukkan juga dengan menjalankan amal ibadah. Karena kesibukan kita dalam menjalankan amal ibadah tidak akan mengurangi sedikit pun dari rizki yang telah Allah tetapkan. Wal ishtighalu bid-dunyal faniyah. Sebaliknya, seorang yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia yang fana ini, yurithul humum, ya, dia akan merasakan sesuatu yang berat dalam pikirannya, akan gundah gulana, pikirannya berantakan, urusannya bercerai-berai, dan kesibukan dia dengan dunia tidak akan menambah rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalankan sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bekerja tetap itu adalah perkara yang disyariatkan, bahkan bisa menjadi perkara yang wajib. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Jadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Jadikan bekerjanya kita untuk menopang, untuk menunjang bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum yang bisa kita jadikan sebagai contoh, yang kemudian kita tiru. Para sahabat radhiyallahu anhum ada di antara mereka yang memiliki kekayaan. Sampai suatu saat para sahabat dari kalangan fuqara yang memiliki kekurangan dari sisi harta duniawi mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam mengeluhkan kepada beliau, ya Rasulullah, ja'a ahlu dusur bil ujur. Mereka orang-orang yang kaya telah datang dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yusallun kama nusalli. Mereka menjalankan ibadah salat seperti apa yang kami lakukan. Wa yasumun kama nasum. Mereka juga menjalankan ibadah puasa sama seperti kita. Tapi yang membedakan kita, ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu untuk bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sementara kita tidak. Tidak bisa bersedekah dengan harta karena kita tidak memilikinya. Sampai kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan zikir kepada para sahabat tersebut, yang kemudian ternyata zikir ini juga diamalkan oleh mereka yang memiliki kekayaan. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang ingin kita jadikan sebagai pelajaran ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat yang kaya, ternyata kekayaan mereka tidak menjadikan mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan mereka tidak menjadikan mereka meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata justru lebih dan bertambah semangatnya dalam menjalankan amal ibadah. Kekayaan yang ada pada mereka, mereka juga bekerja, ada yang berkebun, ada yang menjadi penggembala, dan seterusnya dari profesi pekerjaan mereka yang berjualan, berdagang. Ternyata kesibukan-kesibukan itu semuanya tidak kemudian menjadikan mereka lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya tetap dijaga, sholatnya juga demikian, puasanya, sodakohnya. Yang dikeluhkan oleh orang-orang miskin ialah bukan karena mereka tidak memiliki harta, tapi mereka ingin bisa mendapatkan pahala yang besar seperti apa yang didapatkan oleh mereka yang memiliki kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kehidupan mereka masya Allah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan barokah di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian lanjutannya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kalian. Yakni ahsin ila khalqihi bihadihil amwal kama ahsana huwa ilaik. Yakni berbuat baiklah kepada makhluk, berbuat baiklah kepada orang lain dengan harta yang kita miliki seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu kebaikan. Allah memberikan harta kepadamu, Allah melapangkan rezekimu, Allah membukakan pintu rezeki untukmu. Itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka balaslah kebaikan tersebut dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sehingga ada anjuran bagi mereka yang memiliki kekayaan, bagi mereka yang memiliki harta, apalagi sudah sampai pada nisabnya, wajib untuk menunaikan zakat. Sudah sampai pada nisab, sudah sampai pada haul, wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan itu sebagai bentuk perbuatan baik dia kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ingat ini. Sudah mencari ma'isyah, bekerja, niat dia ialah untuk menggapai kehidupan akhirat. Dia berusaha sesuai dengan kemampuannya. Dia berusaha tidak sampai menyibukkan dirinya dengan dari amal ibadah. Setelah mendapatkan apa yang dia usahakan, dia berbagi kepada yang lain dengan harta tersebut. Menginfakkannya, mensodakohkannya sebagian dari harta yang dia miliki. Ada amal kebaikan yang butuh dibantu berupa dana, dia bantu. Ada tetangganya yang membutuhkan, dia bantu. Ada saudaranya yang sedang sakit, dia bantu. Sesuai dengan kadar yang dia mampu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan melakukan kerusakan bitakabbur wal amali bima'asillah والاشتغال بالنعم عن المنعم يا اي لا تكن همتك بما انت فيه ان تفسد به الارض وتسيء الى خلق الله عز وجل. Jangan jadikan apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai sesuatu yang bisa menjadikan orang lain rusak. Jangan engkau jadikan apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta duniawi, jangan menjadikan engkau semakin sombong, takabur, bangga diri. Jangan dijadikan harta tersebut sebagai sesuatu yang dengannya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuanmu jangan merusak di muka bumi ini. Punya harta, punya kekayaan, bukan digunakan untuk perkara yang baik, tapi justru dia gunakan untuk merusak. Merusak dalam banyak hal. Merusak hubungan kekeluargaan misalnya. Merusak kekerabatan. Merusak hal-hal lainnya. Wa tusi'u ila khalqillah. Dan berbuat jelek, menyakiti makhluk Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi kita ikhwani rahimani wa rahimakumullah, untuk terus menerus mengingat bahwa tujuan kita di dunia ini, diciptakannya kita di dunia ini, ialah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tujuan kita ialah untuk menggapai kehidupan akhirat yang abadi, yang penuh dengan kebahagiaan. Maka segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa keluarga atau harta atau kenikmatan-kenikmatan lainnya, mestinya kita jadikan itu semuanya sebagai penunjang, sebagai fasilitas, sebagai sesuatu yang dengannya kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin giat amal ibadahnya, semakin rajin sedekahnya, semakin rajin puasanya, dan seterusnya dari amal-amal ibadah yang sunnah maupun yang wajib. Jangan dijadikan, yakni jangan menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai suatu yang dengannya kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada majelis kita kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.